Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan murojaah kita terkait kitab tauhid. Kemarin sampai ke bab kelima ya. Siapa yang mau baca? Yang belum baca dan bisa baca? Tidak ada? Umi semua? Adam? Baik. Bab kelima. Ya Allah. Adabnya biasanya kalau membacakan kitab, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, qala al muallif itu, walaupun baca terjemahan enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al muallif rahimahullahu taala, mendakwahkan lima syahadat la ilaha illallah. Allah taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin anna tarani tab'ani. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maksudi Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Dari Ibn Abbas, dia menuntutkan bahwasannya ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, "Engkau akan datangi kaum ahli kitab, oleh karena itu hendaklah dakwah yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah kalimat syahadat la ilaha illallah." Dalam riwayat yang lain dikatakan dosanya supaya mereka mentauhidkan Allah. Jadi arti dari mengajak orang bersyahadat itu bukan hanya mengajak orang mengucap la ilaha illallah ya. Karena riwayat yang lain ini ila an yuwahhidullah, hingga mereka mengesakan Allah. Jadi dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Nah, kalau mereka telah mematuhi apa yang kamu perintahkan, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Nah, kalau mereka taat kepada ajakanmu. Ajakanmu yang mana? Untuk menjadi orang yang bertauhid. Baru habis itu diajak untuk sholat 5 waktu. Karena kalau dia sholat 5 waktu tapi tidak menjadi orang yang bertauhid, sia-sia nanti sholatnya. Tauhid itu syarat sahnya setiap amal. Syarat sahnya, seperti syarat sahnya sholat, apa diantaranya? Toharoh, wudhu. Percuma kan orang sholat tapi tidak didahului dengan toharoh, percuma. Dia hanya melakukan gerakan dan bacaan tapi tidak ada nilainya. Sama dengan orang yang tidak melakukan itu semua. Jadi memang tauhid itu harus diprioritaskan, bukan dinomorduakan. Jadi kalau ada konsep dakwah yang menomorduakan tauhid, itu dakwah yang keliru. Walaupun hasilnya orang rajin sholat, ya. Kenapa kita bilang keliru? Ya karena hadisnya jelas. Fa inhum ata'u kalidzalik. Kalau mereka in itu syarat, ya, ismu syarat. Jawabuhu fad'u fa'alimhum annallaha iftaradu alaihim. Syaratnya mereka taat dulu. Kalau sudah taat baru kasih tahu ada sholat 5 waktu nih, kalian wajib sholat 5 waktu. Taib. Nah, kalau mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwahkan itu, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka untuk diserahkan kepada orang-orang yang fakir. Kalau mereka mematuhi apa yang kamu dakwahkan itu, maka jauhkanlah dirimu dari harta benda mereka yang paling berharga. Ya, maksudnya ya tadi kalau mereka sudah bertauhid, mengakui Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan menganggap batil semua yang diibadahi selain Allah, ajak mereka sholat. Mau sholat, ajak atau beritahu mereka bahwa Allah itu punya hak terhadap harta kalian. Ini tidak berlaku untuk semua, tapi berlaku untuk yang hartanya memenuhi nisab. Dan untuk jenis harta tertentu berlaku padanya haul, ya. Kalau mereka mau bayar zakat, wa iyyaka fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, karena harta zakatnya kaitannya dengan harta, maka hindari harta yang paling berharga, jangan kau ambil sebagai zakat. Ini pesan kepada amil-amil zakat. Dulu bangsa Arab itu banyak yang profesinya peternak, ya, ternak yang digembalakan, bertambah, berkembang. Nah, ternak itu kan ada yang gemuk, ada yang sedang, ada yang kurus, ada yang posturnya gagah, ya, kalau unta atau sapi, ada yang biasa-biasa. Nah, biasanya yang paling disayang itu kan yang gemuk, yang kalau susunya banyak, susunya, posturnya juga bagus, itu yang menjadi kesayangan pemiliknya. Jangan yang itu yang diambil, jangan juga yang paling jelek, tapi yang sedang, yang pertengahan, ya. Kenapa? Kalau yang itu yang diambil, itu merupakan suatu bentuk kezaliman. Karena zakat itu bukan diambil dari harta yang paling baik, kalau itu per item, ya. Kan kalau zakat ternak itu kan gak bisa di rata-rata, mesti kan diambil satu hidup, kan. Paham gak? Lain dengan harta uang, ya, uang itu mau dikasih apa, yang penting nilainya segitu. Tapi kalau ternak itu kan diambil salah satunya, gitu. Taib. Waktabi da'watal madhlum, kalau kau ambil yang paling baik, nanti dia doa kena baik, hati-hati. Karena doanya orang yang terzalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Gitu kan hadisnya. Taib. Nah, jelas ya di sini bahwa dakwahnya Rasulullah SAW maupun murid-muridnya Rasulullah itu dimulai dengan syahadah la ilaha illallah, dan yang namanya syahadah itu pengakuan, kesaksian yang tidak hanya berhenti pada ucapan lisan, tapi juga ada sikap dan perbuatan. Lanjut. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya pada masa perang Khaybar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, besok aku akan menyerahkan bendera komando perang ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya pun mencintainya. Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Semalam suntuk, orang-orang pun memperbincangkan siapakah di antara mereka yang akan diberi bendera tersebut. Pada pagi harinya, mereka mendatangi Rasulullah SAW. Setiap orang dari mereka menginginkan agar menjadi orang yang diberi bendera tersebut. Nabi berkata, di manakah Ali bin Abi Thalib? Seorang sahabat mengatakan, kedua matanya sedang sakit. Mereka mengutus seorang utusan kepadanya. Lantas dia pun dibawa menghadap Rasulullah SAW, lantas meludahi kedua mata Ali dan mendoakannya. Jadi dia dibawa menghadap kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya. Ya. Matanya siapa yang diludahi? Tanya Ali. Terus? Tiba-tiba dia pun sembuh. Dan mendoakan, ada gak? Dan mendoakannya. Nah, terus? Tiba-tiba dia pun sembuh seolah-olah sebelumnya tidak pernah sakit apapun. Rasulullah SAW memberikan bendera tersebut kepada Ali. Beliau bersabda, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai engkau tiba di tempat mereka. Ajaklah mereka untuk masuk Islam. Ajarkanlah kepada mereka hak-hak Allah Ta'ala yang wajib mereka penuhi. Demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja melalui engkau, maka hal itu lebih baik daripada unta merah. Baik. Ya, ini bagian intinya adalah pada pesan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib setelah menyerahkan panji-panji itu, unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma ud'uhum ilal Islam. Ajak mereka masuk Islam. Jadi kadang at-tauhid, ya, la ilaha illallah itu diungkapkan dengan ungkapan lain, al-Islam. Makanya Islam itu maknanya apa? Hakikatnya apa? Al-istislam lillah bitauhid. Pasrah dengan cara mengesakan Allah. Bukan hanya pasrah secara batin, tapi juga sikapnya pasrah dengan cara wal inqiyad lahu bitta'ah. Tunduk dengan taat. Nurut. Ayo, lakukan ini, lakukan. Jangan lakukan itu, tidak dilakukan. Mungkin wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seorang yang benar-benar muslim. Dia harus benci, harus mengingkari apa? Setiap bentuk kemusyrikan dan pelakunya. Kalau kemusyrikannya jelas diingkari selama-lamanya, tidak pakai batasan. Namanya perbuatan syirik selalu akan diingkari. Pelaku perbuatan syirik diingkari selagi dia masih melakukan dan belum bertaubat darinya. Begitu dia bertaubat, maka hilang alasan untuk dibenci, untuk dimusuhinya hilang. Ya, karena dia sudah bertaubat, seakan-akan dia bukan lagi pelaku perbuatan itu. Tapi selagi dia belum bertaubat, belum bertaubat itu bukan berarti tidak sedang dalam keadaan syirik loh ya. Ya, mungkin dia tidak sedang dalam keadaan syirik, tapi dia belum tobat dari syirik yang kemarin, masih dibenci. Bukan dibenci karena apa-apa, dibenci karena Allah benci dia. Dan Allah suruh kita membenci orang-orang yang berbuat seperti itu aja alasannya. Bukan sentimen apa-apa, bukan. Ya, itu bagian yang tak terpisahkan dari Islam. Jadi Islam itu ada cinta, ada benci. Tapi yang dicintai apa, yang dibenci apa, itu diatur sama Allah. Dan karena cinta dan benci itulah Allah berikan pahala yang besar kepada orang yang bisa ngatur cinta dan bencinya. Bahkan itu dianggap sebagai salah satu simpul keimanan paling kuat. Authaqural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Simbol iman yang paling kuat itu cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Dan orang paling beruntung itu orang yang bisa seperti itu. Orang paling beruntung adalah orang yang bisa menata hatinya untuk senantiasa mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah taala fihi. Fil Islam, kasih tahu juga mereka bahwa orang kalau masuk Islam itu artinya dia punya kewajiban terhadap Allah dalam Islam itu, dan Allah punya hak terhadap dirinya sebagai seorang Muslim. Ya haknya ya, aplikasi dari Arkanul Islam yang lima itu. Tayyib, fihi masail, ada masailnya enggak? Coba dibaca. Yang pertama, berdakwah adalah jalan hidup orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peringatan untuk ikhlas, karena kebanyakan orang kalau mengajak kebenaran justru mengajak kepada kepentingan pribadi. Ya. Ini bisa disimpulkan dari hadis yang kedua ya. Nabi SAW mengutus pasukan untuk menaklukkan musuhnya. Kalau musuh bisa ditaklukkan, apa yang didapat? Ghanimah. Senang gak dapat ghanimah? Senang. Karena manusia tabiatnya senang sama harta. Sampai hari ini. Karena ghanimah itu mahal. Dari dulu sampai sekarang peralatan perang itu mahal. Tidak ada yang murah. Satu pucuk senapan itu harganya lebih mahal dari NMAX. NMAX berapa harganya? Nah, sampai 30 toh. Insyaallah enggak sampai 30. Satu pucuk itu bisa 35-40 juta. Apalagi kalau pas lagi perang. Permintaan meningkat, harga amunisi, harga senjata luar biasa. Jadi mahal. Ya, mahal itu. Nah, karena ada potensi orang akan lebih mendahulukan dapat ghanimah, maka perlu keikhlasan dalam berjihad. Jangan sampai dia bunuh musuhnya biar dapat ghanimah. Karena bukan itu tujuan jihad. Tujuan jihad itu bukan untuk bunuh. Beda jauh dengan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai jihadis-jihadis. Tidak jelas itu. Ya, jihad itu bukan tujuan kok dalam Islam. Bukan. Tujuannya Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat dalam pengertian yang sesungguhnya. Bukan rahmat itu berarti kasih sayang tok, enggak ada konfrontasi, bukan. Suatu saat konfrontasi itu adalah bagian dari kasih sayang. Tapi kepada siapa berkonfrontasi, dengan cara apa? Nah, itu diatur semua dengan cantik sekali. Jihad dalam Islam itu adalah wasilah, sarana untuk membuka, ibaratnya daerah-daerah yang masih belum tersentuh oleh dakwah, yang masih terjal penuh dengan alang rintang, dibuka dengan cara jihad. Seandainya daerah tidak ada halangan apa-apa, ya sudah, gak perlu, jalan aja terus. Ketika ada yang menghalang-halangi, nah, yang menghalang-halangi diberi pilihan. Enggak langsung diperangi, enggak. Nah, ini yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Hatta tanzila bisahatihim. Nabi enggak langsung bilang summa qatilhum, la. Summa du'uhum ilal Islam. Pertama itu dakwahi dulu. Ini sudah bawa pasukan ini. Iya, sudah bawa pasukan. Sudah disurati enggak mau. Walaupun sudah disurati enggak mau, barangkali kalau kelihat pasukan terus jadi berubah pikiran. Kan gitu. Selalu itu. Apa enggak boros? Enggak apa-apa boros. Wong harta itu miliknya Allah. Walaupun sudah di depan mata itu ghanimah. Enggak boleh kemecer sama ghanimah kemudian dia lompati ini dakwah. Tetap dakwahi dulu. Tidak mau, kalau itu ahlul kitab, ada opsi kedua. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi, Nasara, dan yang diperlakukan seperti ahlul kitab, ya ini Majusi. Tidak tahu masih ada apa enggak. Ya, tapi yang jelas mereka diperlakukan seperti ahlul kitab. Dapat opsi kedua. Tidak apa-apa, wes, dalam agamamu. Tapi kau harus bayar jizyah dan tunduk pada aturan Islam. Ada aturan-aturan yang mengikat mereka. Selagi mereka taati aturan itu, harta dan nyawa mereka terlindungi. Bahkan kalau negara tempat mereka tinggal, yang itu sudah menjadi kekuasaan kaum muslimin, diserang oleh musuh, yang melindungi mereka itu kaum muslimin. Mereka tidak kena kewajiban bela negara lagi. Karena mereka bayar jizyah. Itu untuk menggugurkan kewajiban bela negara mereka. Tapi sebaliknya kaum muslimin dapat ghanimah, enggak dapat apa-apa mereka. Enggak dapat apa-apa. Berlaku atas mereka aturan Islam. Yang bunuh ya nanti dikenai hukuman qisas. Atau mereka berani mengganggu kaum muslimin, ya mereka berarti telah membatalkan jaminan itu. Enggak boleh mereka mensiarkan dakwahnya di tengah-tengah kaum muslimin, tidak boleh, tapi internal mereka pakaiannya khas, membedakan antara mereka dengan kaum muslimin. Karena kaum muslimin ini harus bisa dikenali, sehingga mereka bisa diberi perlakuan yang lebih baik tanpa mendzalimi. Nah, luar biasa. Jadi ini semua adalah bentuk bagaimana agar Islam itu bisa merambah ke seluruh penjuru dunia. Salah satunya adalah dengan jihad fisabilillah sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan. Nah, yang ketiga, mengerti betul dan yakin akan materi yang didakwahkan adalah suatu kewajiban. Ya, al-basirah, maksudnya memahami, mau mendakwahkan Islam, ya harus paham dulu Islam itu apa. Tidak bisa dakwah modal nekat, tidak bisa, tidak boleh itu. Karena dakwah ini ngajak seseorang kepada sesuatu yang dianggap sebagai ajaran Allah. Dia harus pastikan ini ajaran Allah atau bukan. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Baik, keempat. Di antara tanda baiknya tauhid seseorang adalah menyucikan Allah Ta'ala dari kejelekan. Yang kelima. Ini kaitannya dengan apa yang keempat ini? Jelas mungkin ya. Ah, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ya, kul hadhihi sabili. Jalannya Rasulullah adalah tauhid. Jelas jalannya Rasulullah adalah yang terbaik kan? Ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah, ay wa usabbihu Allah wa unazzihu Allah. Aku menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua yang tidak layak yang di nisbatkan kepada Allah, wa ma ana minal musyrikin. Nah, yang kelima. Kelima, di antara bentuk kejelekan syirik, ia merupakan satu bentuk penghinaan kepada Allah. Iya. Ya, karena Allah mau disejajarkan dengan yang lain yang tidak bisa apa-apa. Itu kan menghina namanya. Alam tara anna sayfan yankusu qadrahu idza qila inna sayfa amdha minal 'asa. Kata salah seorang penyair, bukankah pedang itu akan berkurang kedudukannya kalau dikatakan pedang itu lebih tajam daripada tongkat? Pembandingnya kok tongkat? Tongkat emang gak punya ketajaman apa-apa. Itu kamu tidak menghargai pedang gitu. Pedang lebih tajam dari pisau dong, minimal kan gitu ya. Jadi Allah mau dikatakan disejajarkan dengan dengan apapun itu gak akan sepadan dengan Allah. Itu merupakan bentuk penghinaan terhadap Allah SWT. Kok dia diberi hak yang sama dengan makhluknya. Nah, yang keenam, termasuk perkara yang sangat penting adalah seorang muslim harus menjauhi orang-orang musyrik agar dirinya tidak menjadi seperti mereka, walaupun dirinya belum sebesar syirik. Ya, berjauhan dengan orang-orang musyrik walaupun dia tidak berbuat syirik. Ketika bersama dengan orang musyrik dia enggak berbuat syirik, tapi sangat dianjurkan dan sangat penting sekali untuk berada jauh dari orang-orang musyrik. Kira-kira kenapa? Logika aja, ini pertanyaan enggak perlu mikir, logika aja. Ya, logika yang mikir juga ya. Logikanya kenapa sih? Angkat tangan. Oh, itu angkat tangan mesti menengah ya, tuh saya. Susah ngajar orang Indonesia ini. Ngajar orang Afrika malah enak. PD gitu. Menengah. Ayo angkat tangan dulu. Angkat tangan kok takut? Agar tidak kena syubhat. Terus kaitannya apa dengan dia berada dekat atau berada jauh? Bisa bisa terpengaruh. Ah, apa lagi? Agar dia tidak memaklumi apa yang mereka perbuat. Terus apa lagi? Ah, dah. Ah. Ah, bagus. Agar kalau ada bencana kita enggak kena. Apalagi? Bur. Guyu, menjawab. Pengalaman loh. Coba cerita pengalaman. Agar tidak murtad. Bisa murtad tau kalau dekat-dekat orang kafir. Caranya bi. Yakin antum? Siapa yang ngajari? Ana ngajari gitu? Hah? Ya, semangat boleh tapi harus pakai rem. Sekedar melihat kemungkaran tidak akan memurtadkan pelakunya loh ya. Sampai dia merestui kemungkaran dan dia tahu itu mungkar. Nah, kalau merestui kemungkaran berarti dia menganggap baik yang dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala atau menganggap boleh apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kaitannya dengan i'tiqad. Ya, bisa jadi. Karena orang kalau dekat biasanya sering melihat, kalau jauh biasanya jarang dia melihat kemungkaran. Ya, alasannya memang seperti yang antum sebutkan tadi, untuk menjaga sensitivitas kita terhadap kemungkaran. Karena orang yang tinggal bersama-sama pelaku kemungkaran, lambat laun dia akan menganggap biasa. Itu sudah salah satu kerugian besar buat imannya dia. Kerugian besar. Belum lagi fitnah-fitnah yang lain. Ketika mereka memperlakukan dia dengan baik, tambah lagi fitnahnya. Oh, ternyata orang musyrik baik. Ternyata orang musyrik baik kok. Nah, ini lama-lama bisa bikin dia murtad. Bisa bikin dia murtad lama-lama. Bukan seketika itu, bukan. Pelan-pelan. Taib. Yang ketujuh, tauhid adalah kewajiban yang pertama. Lanjut. Yang kedelapan, tauhid adalah materi takwa yang pertama sebelum menginjak permasalahan yang lain. Termasuk sholat enggak ada? Enggak ada. Oh, ada harusnya. Termasuk sholat. Jadi sebelum menginjak yang lain, sebelum bahas sholat, bahas tauhid dulu, ada di sini. Ya. Annahu yubda'u bihi qabla kulli syai'in hatta shalah. Yang sembilan. Makna mentauhidkan Allah itu sama dengan makna la ilaha illallah. Ya, jadi makna mentauhidkan Allah adalah makna syahadah la ilaha illallah. Ada syahadahnya, kesaksian bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. 10. Seorang terkadang termasuk ahli kitab, akan tetapi dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah, atau dia mengetahui makna kalimat tersebut, akan tetapi tidak mengamalkannya. Ya. Ini menunjukkan orang yang punya kitab itu belum tentu dia paham apa isinya. Orang yang mengaku menganut agama yang punya kitab suci itu belum tentu dia paham kandungan kitab sucinya. Boleh jadi dia paham tapi juga tidak ngamalkan. Artinya orang seperti itu tetap perlu didakwahi enggak? Perlu. Berarti hari ini yang sudah mengaku Islam, punya Al-Qur'an, kalau dia kemungkinannya juga seperti itu, perlu didakwahi juga. Mungkin dia tidak paham terhadap kandungan dari kitab sucinya, dan itu kenyataan kan, sehingga mereka perlu didakwahi. Atau paham tapi tidak mengamalkan, ini juga perlu didakwahi juga. Tayyib. Yang ke-11, perlu diperhatikan metode pengajaran secara berjenjang. Yang ke-12, memulai suatu hal dari yang paling penting, kemudian penting dan seterusnya. Yeah. Yang ke-13, salah satu orang yang berhak menerima zakat adalah fakir. Yeah. Yang ke-14, upaya orang yang memiliki ilmu untuk menjelaskan sesuatu yang masih meragukan. Upaya orang yang memiliki ilmu untuk menjelaskan sesuatu yang masih diragukan oleh orang yang sedang belajar. Intinya sih sebetulnya tentang kasfus syubhat. Jadi seorang alim hendaknya menepis syubhat dari orang yang sedang belajar. Ya. Kalau ada syubhat-syubhat, supaya syubhat itu disingkirkan. Ini diambil dari mana? Ya, bisa fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ini bisa mengarah ke sana. Jangan sampai jihad ini tujuannya untuk ghanimah loh ya. Jangan ada persepsi seperti itu. Justru satu orang saja dapat hidayah melaluimu itu lebih baik dari ghanimah seluruhnya yang kau dapatkan. Lebih berharga masuk Islamnya satu orang daripada semua ghanimah kau dapatkan. Jadi kan jelas di sini tujuan jihad itu bukan menang-menangan, bunuh, apalagi sekedar menumpahkan darah, bukan. Taib. 15. Dilarangnya mengambil harta yang paling berharga untuk zakat. Yeah. Yang ke-16. Berhati-hati dari doa orang yang teraniaya. Yeah. Yang ke-17. Penjelasan bahwa doa orang yang teraniaya tidaklah memiliki hijab. Yeah. Yang ke-18, di antara bukti-bukti tauhid adalah adanya kesulitan, kelaparan, dan wabah penyakit yang menimpa Rasulullah dan para sahabat. Yeah. Yang ke-19, sabda Nabi, aku akan memberikan bendera komando perang ini. Ini diambil dari apa yang 18 tadi? Ali sakit mata itu ya. Tidak menghalangi orang yang bertauhid untuk kena bala. Tidak berarti orang muwahhid itu selamat terus dunianya, mulus jalurnya, tidak. Taib. Yang ke-19, sabda Nabi, aku akan memberikan bendera komando perang ini adalah salah satu tanda kenabian Rasulullah SAW. Dari mana? Dari si mana? Ayo. Apa yang diketahui oleh Rasulullah? Kemenangan. Dan ternyata betul, Allah memenangkan melalui kepemimpinannya Ali. Itu sudah ditentukan. Ini berarti kan Nabi dapat wahyu dari Allah. Nah, yang ke-20, di antara tanda kenabian Rasulullah yang lain adalah beliau meludahi kedua mata Ali. Yeah. Matanya yang sembuh. Sakit dapat sembuh. Yeah. Itu hanya berlaku buat siapa? Rasulullah. Boleh ditiru? Ya, siap-siap ditonjok kamu sama yang hantu meludahi. Yeah. Tapi yang bodoh mungkin ada itu orang minta diludahi matanya. Itu orang tidak ngaji itu ya, kesian memang. Baik. 21. Utama Ali radhiyallahu anhu. Nah, dari mana keutamanya? Hah? Angkat tangan. Ah. Dipilih mendapatkan bendera panjuran itu. Yang kedua, satu-satu. Satu-satu. Yang lain. Mesti menang lah. Sabar. Ah, ya sudah antum. Borong kan enggak apa? Semua yang sebutin semua. Ya. Nah, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu yang jadi fadilah. Karena pada dasarnya setiap mukmin itu mencintai Allah dan Rasulnya. Itu harus kalau itu. Tapi yang mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya itu yang spesial. Apalagi Terakhir tak? Ya, dua itu ya, karena dia dikasih panji-panji berarti dia yang menang kan, satu paket itu. Taib. Dua puluh dua. Yang ke-22, keutamaan para sahabat karena semangat yang besar dalam mengejar kebaikan. Hal ini nampak dari perbincangan mereka pada malam hari menjelang meletusnya perang Khaibar. Mereka sibuk membicarakan kabar gembira tentang kemenangan yang akan diraih. Masing-masing dari mereka berharap bisa diamanahi bendera pemandu. Ya, jelas ya. Yang menyibukkan pikiran mereka itu adalah hal-hal yang orientasinya akhirat. Karena itu kaitannya dengan fadilah. Orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya ini, mereka penasaran banget gitu loh, dan semuanya kepengen jadi orang itu. Tayyip. Yang ke-23, beriman kepada takdir karena bendera komando itu ternyata diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk memperolehnya. Orang yang berusaha untuk memperolehnya justru tidak mendapatkannya. Jelas ya, Ali malah nggak ada di situ. Dia yang dapat. Yang pada penasaran datang di situ malah nggak ada yang dipanggil sama Rasulullah. Ada rezekinya Ali bin Abi Thalib. Jadi takdir itu tidak ngurangi, tidak nambahi. Ya sudah takdir segitu, dikejar-kejar tetap dapatnya segitu. Belum takdirnya. Ya mau di kejar-kejar juga enggak akan dapat. Sudah takdirnya, enggak dikejar dapat. Itu namanya rezeki itu kayak gitu. Kenapa yang capek-capek ngejar enggak dapat, yang enggak ngejar kok dapat? Li hikmatin yuriduha Allah. Enggak perlu tahu. Perlu tahu semuanya. Siapa sih kita kok perlu tahu semua? Emang kita siapa sih? Kok harus dikasih tahu? Kita itu siapa gitu loh. Siapa kita ini coba? Kok harus tahu kita itu siapa? Wong kita ini akan dimintai pertanggungjawaban, bukan kita yang minta pertanggungjawaban. Nah, kita ini yang akan bertanggungjawab, kita perlu tahu. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Nah, Allah pasti ada hikmahnya. Sebagian kita dikasih tahu, banyak kita nggak dikasih tahu. Termasuk hikmah yang luar biasa ya. Nabi SAW, sa'altullaha thalathan, kata Nabi SAW, aku pernah minta tiga hal kepada Rasulullah. Fa'a'tani ithnatain wa mana'ani thalitha. Aku dikasih dua permintaan dan yang ketiga gak dikasih. Siapa yang minta? Rasulullah. Yang diminta siapa? Allah. Bisa gak kalau ngasih semuanya? Bisa. Tapi gak dikasih semua. Apa yang diminta? Yang pertama, alla yuhlika ummati bisanatin bi'am, agar Allah tidak membinasakan umatku dengan suatu bencana sehingga habis semuanya kayak umat-umat sebelumku. Fa'atani ya, yang ini dikasih. Yang kedua, wa alla yusallita alaihim aduwan min fawq min siwahum fayastabihu baydatahum. Yang kedua, aku juga minta agar Allah tidak menyerahkan umatku ini kepada musuhnya selain dari kalangan mereka sendiri. Jadi kalau mau dikuasakan itu enggak dikuasakan kepada non muslim, tapi kepada sesama muslim. Karena kalau dikuasakan kepada non muslim akan dihabisi sampai ke istilah Jawanya ke cindil lapangnya. Apa ya bahasa Indonesianya? Dicabut sampai ke akar-akarnya, mungkin gitu ya. Kalau non muslim yang menguasai muslimin akan dicabut seakar-akarnya. Nah, Nabi minta jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum muslimin sendiri. Jadi dikasih. Yang ketiga minta apa? Wa alla yakuna ba'suhum bainahum. Jangan sampai saling berantem. famana'aniha. Allah enggak ngabulkan yang satu ini. Makanya pada berantem ya. Pada berantem. Kenapa kok berantem? Li hikmatin yuridu Allah. Antum enggak akan ditanya, itu hasil sudah terjadi. Yang kita akan ditanya oleh Allah, bagaimana sikap kita kalau melihat ada perselisihan di tubuh umat. Perselisihannya sudah lama, sudah sejak zaman sahabat Nabi sudah muncul. Begitu Nabi meninggal, bahkan di akhir-akhir hayat sudah mulai kelihatan bibit-bibitnya. Itu biqadha'illahi wa qadari. Kita enggak akan ditanya kenapa terjadi perselisihan, tidak. Tapi bagaimana sikap Anda saat ada dalam suatu perselisihan, menghadapi perselisihan, perpecahan, sikap kita bagaimana, itu yang kita akan ditanya oleh Allah. Baik, kita adzan dulu. Lanjutkan ya. Yang ke-24. Nah, pentingnya ada dalam berjihad. Hal ini nampak dalam sabda Rasulullah, melangkahlah ke depan dengan tenang. Oh ya. Jadi bukan tergesa-gesa, tapi dengan perhitungan yang matang, dengan perencanaan. Nah, yang ke-25, sebelum menerangi suatu kaum hendaknya terlebih dahulu mendakwahi mereka agar masuk Islam. Yeah. Terus? Yang ke-26, hal ini juga disyariatkan kepada kaum yang telah didakwahi dan diperangi sebelumnya. Nah. Yang ke-27, berdakwah dengan cara yang bijaksana. Hal ini berdasarkan sabda beliau, ajarkanlah kepada mereka hak-hak Allah Ta'ala yang wajib mereka penuhi. Nah. Yang ke-28, mengetahui hak Allah Ta'ala dalam Islam. Yeah. Yang ke-29, pahala bagi apa haknya Allah? Tauhid untuk diibadahi tanpa syirik. Nah, untuk ditaati. Ya. Nah. Yang ke-29, pahala bagi orang yang bisa memasukkan seseorang ke dalam Islam melalui tangannya. Melalui tangannya itu maksudnya tangan itu kiasan ya, alias masuk Islam di hadapan dia atau atas berkat dakwahnya dia, maksudnya itu. 30. Yang ke-30, bolehnya bersumpah dalam menyampaikan fatwa. Dari mana ini diambilnya? Dari Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah. Iya. Nah, berikutnya langsung aja agak cepat bacanya. 46. Hadir. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang mereka seru itu sebenarnya mereka juga mencari jalan kepada Rabb mereka. Kalau membaca firman Allah, terjemahannya antum yang artinya gitu. Tidak ada Allah berfirman dalam bahasa Indonesia kan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang mereka seru itu sebenarnya mereka juga mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya serta takut dengan siksanya, sesungguhnya siksaan Rabbmu adalah suatu hal yang harus ditakuti. Dan Allah juga berfirman yang artinya, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, tetapi aku hanya menyembah Rabb yang telah menciptakanku, karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Ibrahim berikan kalimat tauhid itu sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, mereka menjadikan orang-orang alim dari dan rahib-rahib mereka sebagai rob selain Allah. Mereka juga menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai rob, padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada sesembahan yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian Allah juga berfirman yang artinya, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah. Ya, jadi ayat-ayat ini saling menjelaskan tentang makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Bahwasanya itu memang menuntut adanya sikap dan keyakinan, bukan cuma ucapan. Jelas sekali kan di sini, orang-orang yang tidak mau merubah sikapnya itu dianggap orang-orang yang belum menerima tauhid. Walaupun mereka mengakui Allah itu pencipta, penguasa, memelihara alam semesta dan lain-lain, karena mereka belum mau untuk hanya beribadah kepada Allah, maka mereka dianggap masih dalam keadaan syirik dan kafir. Bahkan Nabi Allah Ibrahim disuruh menyatakan permusuhannya kepada orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang menuhankan atau mengklaim Allah itu punya anak, itu juga dianggap sebagai orang-orang yang belum menerima tauhid. Ittakhadhu ahbarahum. Demikian juga yang memperlakukan para pendeta dan rahib mereka sebagai orang yang ditaati walaupun perintahnya bertentangan dengan perintah Allah, walaupun ajarannya bertentangan dengan ajaran Allah. Kalau memperlakukan para pendeta dengan cara seperti itu, ini juga berarti orang yang belum bertauhid. Demikian juga yang mencintai selain Allah dengan kadar kecintaan yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan cara yang sama seperti kalau seseorang mencintai Allah. Nah, kalau ada yang selain Allah diperlakukan dengan cara seperti itu, dicintai seperti itu, ini juga menunjukkan bahwa dia belum bertauhid. Nah, lanjut. Dalam kitab Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, niscaya terlindungi harta dan darahnya. Sedangkan hisab adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya di sini Nabi menggandeng antara qaul dengan sikap. Mengqala la ilaha illallah wa kafara, dan mengingkari, menganggap kufur peribadatan kepada selain Allah, maka darah dan hartanya terlindungi. Tapi di akhirat dia bagaimana? Nah, itu Allah nanti yang nimbang-nimbang, Allah sendiri yang menghisab. Kita hanya menilai berdasarkan zahir. Zahirnya kalau dia belum mau mengingkari yang diibadahi selain Allah, ya belum terjaga darah dan hartanya, karena Islamnya tidak sah. Hanya isbat saja tanpa nafi tidak sah, karena la ilaha itu nafi dulu, malah anggap batil dulu yang disembah-sembah ini, semuanya anggap batil dulu kecuali kalau itu Allah. Benci dulu semua yang diperlakukan sebagai ilah kecuali kalau Allah. Jadi kalau dia mencintai Allah tapi juga mencintai yang diibadahi selain Allah, tak sah itu. Sama dengan dia enggak cinta sama Allah. Baik. Nah, lanjut. Bab ini dan bab-bab sesudahnya mengandung beberapa permasalahan yang besar dan sangat urgent. Permasalahan itu berkaitan dengan pengertian kalimat syahadat. Kedua hal itu dijelaskan dengan sangat gamblang, antara lain. Yang pertama, dalam ayat surat Al-Isra dijelaskan bantahan terhadap orang-orang musyrik yang berdoa kepada orang-orang soleh. Nah, berdoa kepada orang soleh itu apa maksudnya? Minta-minta kepada orang soleh. Orang solehnya hidup atau mati di sini? Mati. Mati saja, hidup tidak boleh. Apa juga yang dimintai? Yang diminta dari orang soleh yang masih hidup itu apa? Sesuatu yang mungkin dilakukan secara logika maupun secara syar'i, ataukah sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan? Kalau tidak mungkin ya sama, soleh, tetap syirik juga, walaupun dia masih hidup. Minta supaya diselamatkan dari segala mara bahaya, sama itu, walaupun orang soleh masih hidup. Kalau mau minta, minta didoakan selamat, gak apa-apa. Doakan supaya saya selamat ya, itu boleh. Tapi kok tolong selamatkan saya dari semua musibah, saya mau pergi. Ya gak bisa dia menyelamatkan dia di situ, antum mau pergi. Ya, ini termasuk syirik juga. Kalau gak syirik, ya sakit, sakit jiwa. Karena orang tidak bisa kok dimintai. Baik. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa berdoa kepada orang soleh adalah syirik besar. Yang kedua, dalam ayat surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa ahli kitab menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai rob selain Allah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa sesungguhnya mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sebagai satu-satunya sembahan. Sudah jelas bahwa tafsiran menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai rob selain Allah, yaitu mentaati orang-orang alim dan ahli ibadah dalam kemaksiatan. Ya, jadi jelas namanya nyembah-nyembah orang alim itu bukan sujud dan rukuk, bukan minta kesembuhan, bukan minta jodoh atau minta lancar rezekinya, selamat dari mara bahaya, bukan. Karena itu semua secara lahiriah tidak bisa diberikan oleh orang-orang alim, enggak bisa. Tapi yang dimaksud di sini adalah memposisikan fatwa mereka, pendapat mereka sejajar dengan syariat Allah. Dari sisi itu mereka dianggap mempersekutukan Allah dengan para rahib. Paham ya? Kalau perintahnya sama-sama satu frekuensi enggak masalah. Allah memerintahkan sholat, mereka memerintahkan sholat, mereka juga ditaati, enggak masalah, karena memang itu sesuai dengan perintah Allah gitu. Tapi kalau Allah memerintahkan sholat 5 waktu, ada di antara mereka yang memerintahkan 4 waktu saja, terus mereka ditaati, kena di sini. Allah mengharamkan zina atau mengharamkan daging babi, ada di antara rahib itu yang menghalalkan dan mereka ditaati, kena di situ. Atau sebaliknya, mengharamkan, mereka mengharamkan nikah, padahal Allah membolehkan pernikahan, mereka ditaati, kena juga di situ. Baik, kita suruh sholat dulu. Ya sudah, sholat dulu, nanti dilanjut. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi sahbihi wa ala amma ba'd. Taib, lanjut agak cepat. Yang ketiga, perkataan Ibrahim al-Khalil alaihi wassalam, ada orang kafir, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, tetapi aku hanya menyembah kepada Rabb yang telah menjadikan diri. Dalam hal ini Nabi Ibrahim mengecualikan Allah dari sembahan-sembahan lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sikap berlepas diri dari kepada sembahan selain Allah dan sikap loyal kepada Allah merupakan tafsiran syahadat la ilaha illallah. Allah berfirman yang artinya, dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali pada kalimat tauhid itu. Yeah. Terus, dan yang keempat, ayat dalam surat Al-Baqarah yang menerangkan tentang orang-orang kafir, Allah berfirman tentang mereka, "Wamahum biqarinina min an-nar," dan sekali-sekali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Dalam ayat 165 sebelumnya surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Allah juga menerangkan bahwa mereka sebenarnya sangat mencintai Allah. Akan tetapi itu semua tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Nah, jadi sekedar sangat cinta kepada Allah belum cukup. Tapi harus dibarengi dengan apa? Dengan baro'ah kepada yang lain, gitu loh. Jadi tidak cukup orang masuk Islam itu sekedar dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada malaikat, cinta kepada para wali, orang-orang soleh, tapi tidak benci syirik. Itu tidak sah. Islamnya belum sah. Dia belum keluar dari status aslinya dia. aslinya penyembah berhala ya masih berstatus sebagai penyembah berhala. Jadi jelas di sini rubinan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Jadi mereka cinta banget sama Allah. Tapi mereka juga cinta banget sama berhala-berhala. Yuhibbunahum kahubbillah. Jadi bukan mereka itu orang benci Allah, bukan loh. Mereka orang yang cinta sama Allah, tapi juga cinta kepada berhala. Ini enggak bisa. Enggak bisa. Kalau kentut ya wudunya batal. Kalau mau enggak batal wudunya, jangan kentut, jangan kencing, tahan. Selain dia harus melakukan wudu itu sendiri. Selesai wudu pertahankan. Gitu loh. Paham ya? Fa kaifa biman ahabban nidda hubban akbar min hubbillah. Kalau orang yang sangat mencintai Allah kemudian dia juga mencintai berhala saja, tidak sah dianggap sebagai muslim. Bagaimana kalau kecintaan dia kepada berhala melebihi cinta dia kepada Allah? Bagaimana pula jika orang ini hanya mencintai berhala-berhala, enggak cinta sama Allah? Ya lebih jauh lagi dia dari keislaman. Baik, berikutnya. Dan yang kelima, sabda Rasulullah, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harma ma yu'badu sabu Allah azza wa jalla. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari ibadah Allah, niscaya terlindungi harta dan darahnya. Sedangkan hisab perhitungannya terserah pada Allah. Hadis di atas adalah penjelasan dari beliau yang paling gamblang yang menguraikan makna la ilaha illallah. Beliau tidak menjadikan sebab terlindunginya darah dan harta seseorang dengan hanya mengucap kalimat la ilaha illallah. Mengetahui maknanya ketika mengucapkannya, hanya mengakui kebenarannya, bahkan pula karena hanya meminta kepada Allah saja. Harta dan darahnya tetap tidak akan terlindungi sebelum dirinya menambahkan dalam kalimat la ilaha illallah itu suatu pengingkaran kepada segala sesembahan selain Allah. Jika seseorang masih ragu dan bimbang, maka harta dan darahnya belumlah terlindungi. Nah, ini perlu difahami ya. Belum terlindungi itu bukan berarti semua orang boleh bunuh dia loh. Bukan. Artinya kalau ada sebuah negara pemerintahan Islam kemudian mengirimkan pasukan untuk mendakwahi negara tetangga yang belum tersentuh oleh Islam, lalu ada di antara warga sebelah atau warga negara tetangga itu yang apa di sini hanya mengucapkan la ilaha illallah saja tapi tidak mau mengingkari, maka dia masih berstatus sebagai kafir harbi. Ya, dianggap dia belum mau tunduk, berarti masih melancarkan permusuhannya terhadap dakwah Islam, sehingga dia masih belum terlindungi darahnya. Tapi yang berwenang adalah orang yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan rakyat jelata yang untuk melakukan ini, bukan. Karena di antara konsekuensi dari tetap bertahan dalam kekufuran adalah darahnya menjadi tidak terlindungi. Tetap bertahan setelah didakwahi, maksudnya ya. Didakwahi, oh enggak mau, tetap pilih jadi orang kafir. Bayar jizyah pun juga tidak mau. Berarti darahnya tidak terlindungi. Kalau ada yang bunuh, ya matinya sia-sia, enggak ada ganti rugi. Lain dengan orang yang mau menerima Islam, menjadi muslim, darahnya tidak akan sia-sia. Siapapun yang membunuh, dia layak untuk diberi hukuman setimpal, atau dia harus bayar diat, atau dia tidak masuk Islam namun dia tunduk kepada aturan Islam, bayar jizyah tadi, darahnya pun juga terlindungi, tidak boleh diganggu-gugat. Bahkan Nabi mengancam keras orang yang membunuh orang kafir yang statusnya status yang kedua ini, mu'ahad. Man qatala mu'ahadan fa ana khosmuhu yaumil qiyamah. aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Kalau dia bunuh seorang kafir yang mu'ahad. Berikutnya, betapa agung dan pentingnya permasalahan di atas, alangkah jelasnya uraian di atas, betapa tajamnya argumen di atas bagi orang yang berhutang. Ya. Taib. Ini bab ini panjang enggak sih? 3 halaman. Baca aja deh. Cepat. Baca enggak apa? Bab hukum memakai gelang dan benang jimat. Memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir dan penang. Judulnya cuma gitu. Singkat banget. Di sini judulnya bab manasyir kilubsul halqah. Wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Termasuk syirik mengenakan gelang, kalung, benang dan yang semisalnya dalam rangka menolak bala atau menyingkirkan. Judul yang di naskah Arabnya. Baik. Lanjut. Memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir dan penangkal mara bahaya. Oh, berarti diterjemahkannya dimasukkan dalam teks kalau gitu. Yeah. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala kalian itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Hanya kepadanya orang-orang yang berserah diri bertawakal. Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari ayat itu kan jelas ya. Yang bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat itu Allah, bukan yang lain. Ya. Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang memakai halakoh itu sesuatu yang melingkar, intinya gitu. Mau cincin, mau gelang, pokoknya sesuatu yang melingkar. Beliau lantas bersabda yang artinya. Bersabda itu bertanya sebetulnya. Cuman terjemahannya kadang kaku banget gitu ya. Semua bersabda itu tanya pada. Beliau bertanya yang artinya apa ini? Orang itu menjawab penangkal sakit. Nabi bersabda, lepaskanlah barang itu. Barang itu hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. Kalau engkau meninggal pada hal-hal kau itu masih engkau pakai, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, jadi itu malah membuatmu semakin lemah, bukan justru menolak penyakit yang melemahkan, tapi malah menjadikanmu semakin lemah. Buang. Kalau sampai kau mati masih pakai itu, tidak akan beruntung selamanya. Siapa orang yang tidak akan beruntung selamanya? Selamanya tidak akan beruntung. Orang musyrik, orang kafir dan yang sederajat. Jadi ini menunjukkan ini termasuk perbuatan syirik. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Tapi di footnote dibilang ini hadisnya dhaif. Karena ada dua cacat. Yang pertama anaknya Hasan al-Basri bukan anak-anak ya, di sini dia mengatakan akhbarani Imran bin Husain, tapi dikatakan Hasan al-Basri itu tidak pernah mendengar dari Imran bin Husain menurut sejumlah ulama. Dan ada mudallis, perawi yang mudallis di sini, Allahu a'lam. Ala kulli hal, kalaupun hadis ini tidak sahih, dia bukan satu-satunya hadis dalam bab ini. Ada hadis lain yaitu lahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Lanjut. Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu' dari Uqbah bin Amir. Yang artinya, barang siapa yang mengandungkan kamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Barang siapa yang mengandungkan wada'ah, semoga Allah. Wada'ah enggak diterjemahkan. Ya, cuma kan. Baik. Hah? Footnote-nya ada? Boleh, boleh. Ada footnote. Tamimah itu apa? Yang pertama tamimah. Tamimah sifat yang biasa dikandungkan pada diri seseorang atau pada anaknya. Jadi untuk yutammimul amr, untuk supaya urusan itu lancar, ya sukses tujuannya itu. Kalau wada'ah, wada'ah sesuatu yang diambil dari lautan dan bentuknya mirip rumah kerang. Benda ini diyakini bisa mengobati ain. Ya, untuk nangkal ain. Jadi tujuannya mungkin beda-beda, tapi intinya mengaitkan manfaat dan madharat kepada selain Allah, intinya itu. Meyakini ada selain Allah, yaitu jimat tadi, yang bisa melindungi seseorang dari bahaya atau memberikan manfaat, seperti urusannya lancar, ya anaknya gak gampang sakit, sehat terus. Nah itu masuk dalam perkelenian lah istilahnya kalau hari ini, ya mau jimat, mau susuk, mau apa lagi istilahnya. Hah? Tilang terapi, gelang terapi. Oh, sebentar, kalau gelang terapi itu bisa dijelaskan secara ilmiah nggak? Ini kan tidak bisa secara ilmiah ini. Gitu loh, urusan lancar apa kaitannya dengan gelang? Ya nggak? Nggak kena ain apa kaitannya dengan kalung? Kalau gelang terapi karena yang dipakai itu misalnya berupa magnet atau berupa ada katanya mineral-mineral tertentu yang dicampur sehingga menjadikan suatu zat yang bisa memancarkan sinar inframerah misalnya. Itu inframerahnya itu memiliki manfaat. Kalau memang secara ilmiah bisa dijelaskan hukum sebab akibatnya, itu termasuk bab pengobatan. Gitu. Jadi yang perlu diwaspadai itu adalah yang secara ilmiah tidak bisa dijelaskan hukum sebab akibatnya, dan secara syar'i juga tidak ada dalilnya. Rukyah kok bisa nyembuhkan? Kan ada dalilnya secara syar'i. Nah, nggak masuk. Ya, minum panadol kan bisa dijelaskan secara ilmiah, sakit kepala kasih panadol, banyak yang hilang pusingnya. Ya, apa dikasih obat ini? Nggak apa-apa, secara ilmiah bisa dijelaskan. Misalnya terapi-terapi apa tertentu yang memang secara ilmu bisa dijelaskan, enggak masalah. Cucuk jarum, kan ada ilmunya itu gitu loh. Nah, kalau enggak bisa dijelaskan secara ilmiah, secara syar'i juga enggak ada dalilnya, nah ini masuk dalam perkelenian tadi. Itu yang harus diwaspadai. Fala wada'allahu lah. Jadi orang yang mengalungkan tamimah supaya urusannya lancar, semoga Allah tidak melancarkan. Siapa yang mengalungkan wada'ah, semoga apa tadi? Wada'ah tadi apa definisinya? Menghindari ain, ya semoga tidak terhindar dari ain. Didoakan malah sebaliknya oleh Rasulullah SAW. Taib. Wafi riwayah 17 itu apa? Di sini 17 ya, sekarang nggak tahu berapa. Mantap. Di ayat hadis yang lain disebutkan barang siapa yang melakukan tamimah maka dia akan berbuat syirik. Iya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi melihat seorang memakai benang untuk mengobati sakit. Sakitnya disebutkan humma, demam, ya, panas. Beliau lantas memutus benang tersebut seraya membaca firman Allah Ta'ala, ya, jadi kebanyakan orang itu mencampurkan imannya dengan syirik. Berarti penggunaan benda-benda tersebut adalah termasuk perbuatan syirik. Makanya Nabi langsung mengingkari dengan tangannya diputus benang tersebut. Ini asarnya ada yang mendoifkan di sini. Tapi ada asar lain ya yang menyebutkan dari Hudzaifah ada seseorang yang dikunjungi oleh Ali bin Abi Thalib ketika orang itu sakit, dan Ali bin Abi Thalib melihat di ini apa namanya ya, lengan atas ya, itu ada benang diikatkan di situ. Ditanya, "Ma hadza?" Apa ini? Jadi kalau antum melihat orang pakai benang, tanya dulu, jangan langsung diputus. Datang rumah sakit pakai gelang, putus jedet, "Loh, itu gelang nama saya." Memang orang di rumah sakit kan dikasih gelang gitu loh. Tanya dulu, "Ini apa?" gitu loh. Ya sudah jelas ada namanya, enggak apa-apa. Emang itu kan untuk membedakan atau nama pasien. Jadi yang dimaksud ini gelang yang diragukan apa fungsinya orang pakai gelang ini. Tanya dulu, "Apa ini?" Qal khaitun ruqiya li fihi. Khait, benang ini sudah dibaca-bacai untuk kesembuhanku, kata si yang sakit. Faqata'ahu, diputus langsung. Thumma qal, "Law mitta ma sallaitu 'alaik." Kalau kau sampai mati pakai gelang ini, ndak tak salati kau. Ya. Ini sanadnya sahih yang ini. Sama toh, tegasnya kurang lebih sama ya. Tayib. Bahkan lebih kencang yang kedua ini daripada yang itu. Tayib, masail. Kandungan bab yang pertama, dilarang keras memakai gelang, benang dan sejenisnya untuk tujuan-tujuan di atas. Ya. Yeah. Yang kedua, jika sahabat yang mengenakan gelang tadi meninggal dan belum sempat melepaskannya, maka dia tidak akan pernah beruntung selamanya. Ini menunjukkan kebenaran pernyataan bahwa sahabat, para sahabat, bahwa syirik kecil lebih parah daripada besar-besar. Yeah. Kemudian yang ketiga, syirik tidak dimaafkan dengan alasan tidak mengerti hal tersebut. Ya, ini istimbatnya Syekh ya. Annahu lam yu'zar bil jahalah. Al masalah fiha khilaf tawil. Masalah ini banyak diskusi di situ ya. Apakah kejahilan itu menjadi udzur ataukah tidak mutlak ataukah tidak mutlak, dalam kondisi apa, dalam semuanya atau bagi orang-orang tertentu, karena dalilnya juga banyak. Kalau dari sini memang zahirnya itu tidak dimaafkan. Tapi kan ini mereka orang yang hidup di tengah-tengah sahabat. Orang yang hidup di tengah-tengah sahabat. Jadi kita masih bisa mendudukkan masalah ini untuk kasus orang yang hidup di komunitas yang dakwah tentang tauhid itu sudah menjangkau mereka. Tapi hal-hal seperti ini kok masih enggak tahu. Nah, di sini ketidaktahuan itu bisa merupakan indikator dia memang tidak peduli. Gitu. Karena ada hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, antan datang suatu masa, kata Rasulullah, hadisnya riwayatnya Hudzaifah, orang-orang itu Al-Quran sudah diangkat, tidak ada satu ayat pun yang tersisa, dan tidak ada satu pun dari ajaran Islam yang tersisa kecuali la ilaha illallah. Sehingga orang-orang cuma mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada lain lagi yang tersisa dari itu. Nah, terus ditanya sama sahabat yang lain, "Ya Hudzaifah, apa manfaatnya kalau kita mengucapkan la ilaha illallah?" Hudzaifah berpaling. Ditanya lagi, Hudzaifah diam. Ditanya lagi, "Tunjihi minan nar, tunjihi minan nar, tunjihi minan nar." Ucapan itu akan menyelamatkan mereka dari neraka, akan menyelamatkan mereka dari neraka, akan menyelamatkan mereka dari neraka. Tapi kapan? Kapan? Ya konteksnya tadi kan ketika tidak ada ajaran Islam lagi yang tersisa. Semua sudah diangkat oleh Allah. Al-Quran pun sudah tidak ada lagi yang membaca. Tidak ada satupun ayat yang masih dihafal. Karena di akhir zaman akan diangkat Al-Quran itu. Ya kalau sudah gitu, oh, mau dipaksa untuk tahu ya gak mungkin, karena sudah tidak ada ilmu lagi. Jadi kalimat tauhid itu bermanfaat di awal Islam, ketika belum turun syariat-syariat. Ketika itu orang yang mengatakan la ilaha illallah kemudian mati mendapatkan manfaat ya dari sekedar mengucapkan, karena emang belum ada perintah, belum ada larangan. Demikian juga di akhir-akhir zaman, saat sudah diangkat semua perintah dan larangan, hingga tersisa la ilaha illallah saja, dan orang hanya bisa mengucap, tidak bisa melakukan lebih dari itu. Ya, untuk orang-orang seperti itu masih bermanfaat. Udzur bil jahal, adamul udzur bil jahal, pembahasannya panjang, dan intinya paling aman jangan jadi orang jahil lah. Itu aja enak. Ya. Jangan jadi orang jahil. Toh sekarang belajar bisa kok. Banyak sarana untuk belajar. Nah. Yang keempat, gelang, benang dan sejenisnya tidak berguna di dunia. Bahkan benang itu justru akan mendatangkan kemudaratan. Kali ini berbicara pada sabda beliau yang artinya dia hanya akan menambah kelemahan pada diri. Maksudnya bukan gelang dan benang seluruhnya, tapi gelang dan benang yang dipakai sebagai jimat. Ya, karena itu maksudnya yang dibahas tadi. Baik. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari dengan keras orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Ya. Yang keenam, dijelaskan bahwa orang yang menggantungkan sesuatu dengan maksud seperti di atas, maka Allah akan menjadikan dirinya selalu mengandalkan barang tersebut. Bisakah diandalkan? Tidak bisa. Jadi Allah akan menjadikan urusannya senantiasa berantakan, karena diserahkan kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak akan bisa nolong dia sama sekali. Itulah. Man at'allak man ta'allaka tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaka wada'atan fala wada'allahu lah. Justru diberi hasil yang kebalikannya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jelaskan bahwa orang yang menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat syirik. Ya, berarti itu adalah perbuatan-perbuatan yang masuk kategori syirik. Syirik walaupun orang itu melafadzkan la ilaha illallah, tapi dengan perbuatannya tadi dia terjerumus ke dalam syirik. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu memang hakikatnya ada tiga macam. Sebagaimana orang yang beriman itu harus dibuktikan dengan ucapan, keyakinan, dan juga amal perbuatan, maka kekufuran itu juga bisa berupa salah satu dari ketiga. Bisa berupa ucapan, bisa berupa keyakinan, bisa berupa perbuatan. Ketika ucapan orang ini, misalnya ucapan lisannya tauhid, keyakinannya tauhid, tapi perbuatannya ini perbuatan khasnya orang musyrik, dalam batas tertentu dia gak bisa ditolerir. Contohnya sujud di hadapan berhala. Walaupun dia mengatakan la ilaha illallah dan meyakini dalam hati berhala itu gak bisa apa-apa, tapi ini gak bisa ditoleransi yang begini. Atau dia menginjak mushaf Al-Quran, ini juga gak bisa ditoleransi. Atau dia mencaci Nabi, mencaci Allah. Ini perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang sifatnya kufur akbar, istihza. Yang istihza di masa Rasulullah itu kan dia tetap ucapkan la ilaha illallah, dan sebelumnya dia mukmin. Ya, qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah SWT. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Berarti tadinya dia mukmin gara-gara istihza. Istihza itu satu perbuatan lisan, satu perkataan. Artinya kekufuran itu bisa terjadi dengan salah satunya. Bisa dengan lisan saja kufur bisa, dengan keyakinan yang berubah saja bisa kufur, bisa juga dengan perbuatan. Baik. Yang kedelapan, mengikatkan benang untuk mengobati sakit panas juga termasuk dalam perbuatan syirik. Karena tidak ada hubungannya sakit panas dengan benang, tidak ada hubungannya. Yang kesembilan, membaca ayat yang dilakukan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu adalah dalil bahwa para sahabat menggunakan ayat-ayat yang berkenaan dengan syirik besar sebagai dalil terhadap syirik kecil. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Abbas dalam sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah. Menggantungkan wada'ah sebagai penangkap ain termasuk perbuatan syirik. Iya. Yang ke-11, orang yang menggantungkan tamimah didoakan agar tidak dikabulkan keinginannya. Sedangkan orang yang menggantungkan wada'ah didoakan agar Allah tidak memberi ketenangan kepadanya. Tayyib. Cukup ya. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Oke. Terkait terkabulnya doa orang yang teraniaya, bagaimana jika orang tersebut berbuat syirik, apakah tetap dikabulkan? Ya, doa dia terhadap orang yang mendzaliminya khusus. Enggak khusus juga, Ding. Doanya orang musyrik kadang dikabulkan kok sama Allah. Yaitu orang yang diombak-ambingkan oleh ombak di tengah laut kan musyrik gitu. Wa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'aw Allah mukhlisina lahuddin falamma najahum ilal barri idza hum muqtasid. Ya. Wa idza raqibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahuddin. Falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Mereka itu musyrik, tapi saat di tengah lautan diombang-ambingkan oleh ombak, mereka berdoa minta tolongnya khusus kepada Allah saja, dan Allah kabulkan, diselamatkan sama Allah. Berarti tidak berarti syirik itu menjadikan semua doanya orang musyrik tertolak. Artinya doa-doa untuk kemaslahatan dunia mungkin dikabulkan sama Allah. Ya kok doa supaya mereka diampuni di akhirat? Nah, mungkin dikabulkan. Ya. Bahkan tidak boleh didoakan orang musyrik itu. Tapi kalau dia mendoakan mudah-mudahan yang mendzalimi saya yang kau binasakan, boleh jadi dikabulkan doanya. Karena emang ayat apa hadisnya umum, wa tadida'watul madzlum, doanya orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainahu wa bainal laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada tutupan antara doanya dia dengan Allah. Jadi dikabulkan tuh mungkin dikabulkan, gitu loh maksudnya ya. Jadi dikabulkannya seberapa itu terserah Allah. Apakah setiap kali doa dikabulkan juga tidak harus seperti itu. Tapi tidak berarti doanya orang musyrik itu mesti tertolak. Tidak ada pengaruhnya, tidak. Nah, mudah kan? Satu pertanyaan ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala alam. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dimohon yang tidak bawa kitab, cari download atau apa gitu ya. Ada kan PDF-nya, di-share ya. Jadi bisa ngikuti. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.